Perpisahan ini, walau menyakitkan hati. Mungkin lain aku buta selamanya daripada nanti kedua mataku melihat dirimu bersanding bersama pria yang lain tak sanggup, ku tak sanggup menyaksikan air matamu. Lebih baik aku buta selamanya. Selalu ku impikan. Mungkin lebih baik aku buta selamanya daripada nanti kedua mataku melihat dirimu bersanding bersama pria yang lain tak sanggup. Lebih baik aku buta selamanya. Selalu ku impikan.